Ada hadis yang mengatakan apabila kita sedang sujud ketika sholat, maka kita diperintah untuk merapatkan kaki. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut riwayatnya lemah. Ya, ya, tidak ada perintah, tidak ada. Yang ada contoh perbuatan dari Nabi. Bagi ulama yang menguatkannya, seperti Syekh Al-Albani misalnya, beliau kuatkan, beliau ambilkan hadis contoh rafan baina qadamayhi. Beliau merapatkan antara kedua kakinya, itu contoh namanya. Kalau perintah Nabi berkata rapatkan kedua kaki, dan ini beda hukumnya. Kalau perintah itu wajib, kalau perbuatan sunnah hukumnya. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, hadis ini yang contoh Nabi merapatkan kaki ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Syekh Al-Albani menguatkannya di sifat sholat. Di masa ini Syekh Abbakar Abu Zaid, Syekh Mukbil, ya, dan selainnya dari para ulama melemahkannya. Ya, melemahkannya. Ya, dan saya sendiri, saya baca riwayat-riwayatnya, saya lebih condong pada pendapat ulama yang melemahkannya. Dan itu yang saya amalkan. Wah, hadisnya lemah, maka asalnya posisi kaki tidak harus dirapatkan. Iya.